بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih menjelaskan tentang pokok agama yang kedua, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada poin yang ke-30 yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, wa annahu khatamul anbiya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam penutup para nabi. Dan ini adalah merupakan perkara yang ma'lum min ad-din bid-darurah, satu perkara yang telah diketahui di dalam Islam ini secara pasti, dan tidaklah seseorang mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang terakhir, melainkan dia telah kafir dan keluar dari Islam. Karena yang demikian ini adalah pendustaan, tagribun terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian banyak dari ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Telah kita sebutkan tadi pada pertemuan yang pertama tentang firman Allah, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah khatamun nabiyyin. Dan kata-kata khatamun nabiyyin telah bersepakat seluruh para ulama bahwa maknanya adalah penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian dari kalangan ahlul bid'ah mereka mencoba untuk melakukan tahrifat fil ma'na, perubahan-perubahan di dalam makna terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka mencoba untuk mentakwil dan mentahrif, merubah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah khatamnya para nabi, mereka mengatakan khatam di sini bukan berarti penutup para nabi, tapi maknanya adalah cincin, bukan berarti penutup, kata dia. Ini adalah penafsiran ahlul bid'ah wal ahwa, menyelisihi ijma' dari kalangan para ulama. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan beliau sebagai nabi dan rasul yang paling terakhir. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya." Adalah Banu Israil, mereka silih berganti para nabi mendatangi mereka. Kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabi. Setiap datang satu nabi dan meninggalnya nabi tersebut, maka datang lagi nabi yang setelahnya. Terus silih berganti, berkesinambungan. Para nabi mendatangi Bani Israel untuk mendakwahi mereka. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Kata-kata la nabiyya, la di dalam istilah nahwu disebut dengan la annafiyatu lil jins. La yang berarti menafikan, meniadakan seluruh jenis yang dikatakan sebagai nabi. Seperti ketika kita mengucapkan syahadatut tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Illallah, meniadakan seluruh yang disembah selain daripada Allahu Azza wa Jalla. Demikian pula hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau wahai Ali bin Abi Thalib terhadap aku, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya seperti Harun terhadap Musa. Harun dan Musa kedua-duanya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja perbedaannya bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Ali bin Abi Thalib seperti Harun terhadap Nabi Musa. Hanya Harun terhadap Nabi Musa, Harun sebagai nabi. Dan Ali bin Abi Thalib bukan sebagai nabi karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jubair bin Mut'im, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama beliau. Jadi nama beliau bukan cuma satu. Ada beberapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad. Nama saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Dan nama saya adalah Ahmad. Di dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini. Min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi setelahku namanya adalah Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dan jangan tertipu dengan perubahan makna dari sebagian dari kalangan ahlul bid'ati wal kufur. Mereka mengatakan bahwa Ahmad di dalam ayat tersebut bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah. Apa yang dimaksud dengan Ahmad adalah Mirza Ghulam Ahmad, kata mereka. Al-Ahmadiyah Al-Qadiyaniyah. Naam. Ini adalah penakwilan yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentasrih di dalam hadis ini bahwa di antara nama beliau adalah Ahmad. Wa ana al-Mahi, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahi. Ini salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kenapa beliau diberi nama al-Mahi. Alladhi yamhullahu bi al-kufra, yang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekafiran dengan sebab kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahi itu maknanya yang menghapus. Maknanya yang menghapus. Artinya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekafiran karena datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahi. Dan di antara nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa anal hasyir. Nama saya adalah Al-Hasyir, yang mengumpulkan. Dan beliau menjelaskan alladzi yuhsyarun nasu ala atibi, dalam rajamain ala qadam, yang manusia dikumpulkan di atas kakiku. Mereka dikumpulkan ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara nama beliau adalah Al-Hasyir. Kemudian beliau pun mengatakan wa anal aqib, dan saya pun bernama Al-Aqib. Ain, alif, qaf dan ba. Al-Aqib maknanya adalah alladzi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada lagi setelahnya seorang nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam adalah penutup dari kalangan para nabi dan rasul. Ada sebagian orang mencoba untuk membuka adanya pintu kenabian, untuk memberikan kesempatan kepada ahlul bid'ah wal ahwa untuk memasukkan pemikiran-pemikiran mereka ke dalam Islam. Mereka menyatakan bahwa pintu kenabian masih terbuka, belum tertutup. Mereka berdalil dengan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'id al-Masluq al-Syami dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Ada tambahan itu, illa ayyasha Allah. Tidak ada nabi setelahku kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Tambahan kecuali apabila dikehendaki oleh Allah adalah tambahan palsu, dipalsukan oleh Muhammad bin Sa'id al-Masluq. Orang ini pendusta, zindiq, dan dia disalib disebabkan karena kesindikannya dia. Mencoba untuk membuka pintu kenabian dan mencoba untuk menyatakan bahwa dia termasuk daripada nabi tersebut. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan la nabiyya ba'di illa yasha Allah, tidak ada nabi setelahku kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dengan riwayat ini mereka dari kalangan ahlul bid'ah menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menyatakan bahwa pintu kenabian masih terbuka. Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Jadi ada Ibnu Arabi yang tidak memakai alif lam, ada Ibnul Arabi yang memakai alif lam. Yang sesat adalah Ibnu Arabi yang tidak memakai alif lam. Kalau Ibnul Arabi ini salah seorang imam dari kalangan A'immatul Malikiyah. Tapi Ibnu Arabi ini adalah seorang zindiq yang meyakini adanya wahdatul wujud. Hah? Tahu wahdatul wujud? Istilah orang Jawa apa, ikhwan? Manunggaling kaula gusti. Nah. Istilah manunggaling kaula gusti, kejawen itu ya. Naam. Ya. Dia adalah Allah, Allah adalah dia. Salah satu syairnya mengatakan subhanaka subhani wa isyanuka isyani ana anta anta ana. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Memuji, memberikan pujian kepadamu itu sama dengan memberikan pujian kepada saya. Bermaksiat kepadamu, maksudnya kepada Allah, itu sama dengan bermaksiat kepadaku pula. Nah, dan dia juga termasuk orang yang membuka pintu kenabian dan menyatakan dia sebagai seorang nabi. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah, mulai bermunculan ya orang-orang dalam rangka untuk memasyhurkan mereka. Ya. Mengangkat seseorang lalu menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Mengkultuskan seorang sampai kepada tingkat menyatakan dia sebagai seorang nabi. Ini adalah kesesatan. Demikian pula ini dijadikan dalil oleh firqah Al-Qadiyaniyah Al-Ahmadiyah. Al-Ahmadiyah ini salah satu firqah golongan yang muncul di Pakistan oleh seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Orang ini tolol tapi diangkat-angkat oleh seseorang, lupa saya namanya siapa, dia yang berusaha mempopulerkan orang ini, Mirza Ghulam Ahmad, sampai kepada tingkat pengkultusan. Naam. Dan menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Dan dia berani untuk mubahalah, sumpah mubahalah terhadap orang-orang yang tidak mengakui kenabian dia. Hah? Dan pada waktu itu pun ada salah seorang ulama di Pakistan yang akhirnya mubahalah dengan dia dan dia pun tewas orang ini. Sebabkan karena mubahalah, alhamdulillah. Tapi para pengikutnya tidak menyatakan itu. Dia mati karena telah dipanggil, bukan karena tewas. Ya. Mereka punya tiga landasan pokok pula. Sebagaimana Ahlul Haq punya tiga landasan pokok, mereka juga punya tiga landasan pokok. Landasan yang pertama harus kita meyakini, kata mereka, bahwa Nabi Isa itu sudah mati. Nabi Isa sudah mati. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Sesungguhnya kami menidurkan kamu dan mengangkat kamu kepada kami. Naam, dan Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir akan turun pada akhir zaman dan akan hidup beberapa lama dan menyebarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan Nabi Isa sudah mati. Kemudian landasan yang kedua, kata mereka, bahwa nanti yang muncul pada akhir zaman bukan Nabi Isa tapi yang menyerupai Isa. Siapa itu? Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Menyerupai Isa. Nah, Dan nanti pada akhir zaman akan muncul seorang imam yang disebut dengan Al-Imamul Mahdi. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Nah, landasan yang ketiga, kita harus meyakini, kata mereka, bahwa pintu kenabian itu masih terbuka, bahwa masih ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ya, dia Mirza Ghulam Ahmad lagi. 3-in-1. Hah? Dianya Nabi Isa, dianya Imam Mahdi, ya, dia juga mau jadi nabi. Sekalian diambil jadi satu. Berdalil dengan hadis palsu lagi. La mahdiya illa Isa. Tidak ada mahdi kecuali dia adalah Isa. Dan juga berhadis dengan hadis palsu ini tadi. Dakwah-dakwah kenabian, pengakuan sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ini pun telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya orang-orang yang pada akhir zaman mereka semakin banyak mengaku sebagai nabi. Jangankan mengaku sebagai nabi, perempuan menjadi nabiah pun ada. Lia Aminuddin. Saya nabiah. Nabi kok perempuan. Naam. Dan seterusnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidaklah akan datang hari kiamat ini, hatta taqtatila fi'atani azimatan da'wahuma wahida, tidak akan datang hari kiamat sampai akan bertempur dua pasukan yang besar dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan mereka, kehendak mereka adalah satu, mereka semuanya adalah muslim. Ini isyarat akan terjadinya pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, perang Siffin. Wala taqumu sa'ah, kata Rasulullah SAW, dan tidak akan tegak pula hari kiamat. Hatta yub'atsu salatsun dajjalun kazzabun. Wa fi riwayatin qaribun min salatsin kulluhum yas'amu annahu Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat sampai munculnya sampai munculnya para pendusta-pendusta, mereka adalah para dajjal-dajjal. Kurang lebih 30 orang. Semuanya mengaku mereka adalah Rasulullah. Mereka adalah nabi. Jadi ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya kedustaan-kedustaan yang dinisbahkan pada mereka, pada kelompok mereka, dalam rangka untuk menyesatkan umat ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadianiyah Al-Ahmadiyah ini setelah mereka diusir dari Pakistan, berhijrahlah mereka. Hijrahnya dari Pakistan, negara muslim, hijrah ke Britania, negara kafir. Mestinya hijrah itu dari negara kafir ke negara Islam. Ini dari negara Islam, negara kafir, ke Britania, dan berkembang di sana. Ya, Britania ini semua bala ada di dalamnya. Antum mau berbicara apa saja, Britania memberikan kebebasan. Nah, bahkan di sana, di Britania itu ada semacam lapangan. Yang lapangan ini, ya, dinamakan lapangan kebebasan. Masing-masing punya mimbar, terserah mau berbicara tentang apa saja boleh. Ada mimbar orang yang melaknat para pemerintah boleh, melaknat pemerintah Britania sendiri boleh. Nah, ada mimbar orang yang mengajak orang untuk liwat, ada mimbar orang mengajak untuk lesbian, ada mimbar yang mengajak kepada Nasoro, kepada Yahudi, komunis, semuanya ada. Nah, dan tidak ada yang berhak untuk melarang. Mengajak pada Islam juga ada. Nah, Ya. Nah, ini semakin berkembang golongan ini di Britania yang kemudian tersebar pula di beberapa daerah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya. Kalau tidak salah pusatnya di Bogor. Kemudian berkembang, ya. Ada di Purwokerto, Semarang, naam di Salatiga, naam di Sulawesi, dan di beberapa daerah. Golongan ini menyebarkan kitab-kitab mereka, dan mereka punya televisi, televisi Muslim namanya. Naam, ya, itu berisi fatwa-fatwa dari khalifah mereka. Adapun Mirza Ghulam Ahmad sudah mati, sudah tewas. Yang ada adalah khalifah-khalifahnya, para pengganti-penggantinya. Ya. Jadi jangan terlalu gembira kalau mendengarkan di barat itu ada yang masuk Islam. Oh, jangan dulu terlalu gembira. Jangan sampai Islamnya Islam Ahmadiyah, Qadiani. Nah. Nah, ikhwan fiddin a'azakumullah, ini adalah merupakan ad-da'watu ila dhalal. Ya, barang siapa yang mengakui ada seorang nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Naam. Lalu kemudian beliau mengatakan wa imamul atqiya, dan beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling bertakwa dari seluruh orang-orang yang bertakwa. Dan itu pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahwa beliaulah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak menjadikan uswah, menjadikan qudwah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, contoh teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakara Allah katsira. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagi kalian, bagi siapa yang beriman pada Allah, mengharapkan Allah dan hari akhir, dan berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Di dalam beberapa hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling bertakwa dari seluruh manusia. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi beberapa istri Rasulullah, bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang bagaimana cara ibadahnya Rasulullah sampai kemudian beliau mencapai tingkat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diceritakanlah oleh para istri Nabi, maka mereka setelah mendengarkan ibadahnya Rasulullah, ka'annahum taqaluha, mereka menganggap sangat sedikit ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat terus menerus dan saya tidak akan tidur di waktu malam. Yang satunya mengatakan, amma ana fa asum wa la uftir, saya akan puasa terus menerus dan saya tidak akan berbuka siang hari. Yang satunya mengatakan, amma ana fa la atazawwaju nisa, adapun saya maka saya tidak menikahi para wanita, saya tidak ingin menikah, ingin membujang, ingin melakukan sifat rahbaniyah. Akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau marah. Lalu beliau berkhutbah. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau mengatakan, ma balu aqwamin, bagaimana keadaan kaum-kaum tersebut, yaquluna kadza wa kadza, mereka mengatakan demikian, mereka mengatakan demikian. Fa wallahi inni atqaakum wa akhsyaakum billah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usalli wa anam, akan tetapi saya sholat dan saya pun tidur. Wa asum wa uftir, saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan saya menikahi para wanita. Nah, Halo si ikhwan, gak ada suara. Hah? Nah, ada suara. Ada, kalau anak pegang begini ada. Capek ya sih kalau pegang. Ah, ada sekarang. Ah. Ya, wa tazawwaj nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan bahwa yang dikehendaki bagi seorang muslim adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan memperbanyak ibadah. Apa gunanya ibadah walaupun banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam? Kata para ulama salaf, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Berbuat sederhana tapi kita melaksanakan sunnah, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh memperbanyak ibadat tapi bid'ah. Mendipita bertasbih, mengucapkan hamdalah, dan mengucapkan takbir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu 33 kali setelah sholat, daripada kita mengucapkannya masing-masing 1000 kali misalnya. Dalam keadaan tidak ada contoh, walaupun banyak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru yang tidak pernah kami mengajarkannya, maka ini tertolak amalan tersebut. Nah, dan demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah, ketika itu ada sebagian orang ingin berbuat ghuluw dalam beribadah pula, berlebih-lebihan dalam beribadah. Lalu kemudian mereka mengatakan, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Adapun Rasulullah, beliau telah diampuni dosanya oleh Allah yang terdahulu dan yang akan datang. Mereka memahami kalau Rasulullah walaupun dia ibadahnya biasa-biasa saja, karena beliau sudah diampuni. Adapun kami kan belum mendapatkan rekomendasi, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami harus menambah pemikirannya seperti itu. Dan ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun mengatakan, fawallah inna asqaqum wa a'lamakum billahi ana. Demi Allah, orang yang paling bertakwa dan orang yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah aku, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan bahwa beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Beliau lebih bertakwa dari orang-orang yang bertakwa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya, mengangkatnya ke derajat yang paling tinggi disebabkan karena ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla. Lalu beliau mengatakan, wa sayyidul mursalin. Beliau adalah pemimpinnya para rasul. Ini telah dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walad ibni adam wala faqr. Saya adalah pemimpinnya, adalah pembuka dari seluruh anak cucu Adam. Seluruhnya. Termasuk di antaranya kalangan para nabi dan para rasul. Beliau adalah sayyiduhum. Beliau adalah pemimpinnya, pemukanya. Akan tetapi ya kawan, di sini ada tanbih, peringatan, bukan berarti ketika kita menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidnya para nabi dan rasul, lalu kita menambah kata-kata sayyid ketika kita bersolat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat, dengan cara-cara bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak pernah mengajarkan bisa bersolawat kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Tidak. lafaz tersebut. Oleh karena itu para ulama memberikan tanbih, peringatan dalam permasalahan ini, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar dan juga Al-Syaikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di dalam kitab beliau Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bahwa tidak disyariatkan menambah sayyiduna atau sayyid ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, karena bersalawat itu adalah perkara tauqifi. Ya, tauqifi artinya kita tidak boleh membuat salawat sendiri kecuali apabila datang nasnya, ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kepada kaum mukminin untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dan mengucapkan salam kepadanya. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, apakah para sahabat memahami ketika turunnya perintah untuk bersolawat, kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka lalu mengarang, saya ingin membuat solawat berdiriah, yang satunya ingin mengarang membuat solawat nariah, yang satunya ingin membuat solawat model hadat alim, ya salam alaik Habib, salam alaik, apa itu? Apakah yang dibuat seperti Ali bin Hamid? Amalnya zikir taubat. Apakah demikian para ulama? Ternyata tidak. Begitu turunnya firman Allah ini, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaik." Wahai Rasulullah, kami sudah mengerti bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, kami sudah tahu. Walakin kaifa nusalli alaih. Tapi yang kami belum tahu ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu. Itu yang kami tidak tahu. Nah, setelah mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah Rasulullah mengatakan, silakan pulang, kerang sendiri, buat sendiri. Salawat apapun yang kalian buat, itu akan diterima oleh Allah. Ternyata tidak. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz-lafaz cara mengucapkan salawat. Qulu, katakanlah, lalu diajarkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Ada beberapa lafaz yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Tidak kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membuat apa saja mereka inginkan. Di sini menunjukkan bahwa dalam bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah suatu hal yang seenaknya kita membuat begitu saja. Apalagi kalau sudah dijadikan sebagai lagu, sampai pada tingkat lagu beramai-ramai mengucapkan solawat. Nah, dan seterusnya. Nah ini ikhwan bin azakumullah. Jadikan ibrah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengajar kepada Al-Bara' bin Azib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Bara' bin Azib doa sebelum tidur. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Bara', "Idza ataita marji'aka, kalau kamu mendatangi tempat pembaringanmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, lalu kamu berwudu seperti wudu kamu ketika salat, tsumma taji' ala syaqqil ayman, kemudian kamu berbaring di atas lambungmu yang kiri lalu ucapkanlah, berdoalah kamu. Allahumma inni alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik. La manja wala marja minka illa ilaih." Dan seterusnya. Lalu sampai kepada lafaz Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada Bara, beliau mengatakan amantu bikitabikal ladzi arsalta wa bi nabi al-kitabikal ladzi anzalta wa bi nabi ladzi arsalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada rasulmu yang engkau utus dengan lafaz wa bi rasulika. Pada waktu itu Al-Bara bin Aziz ingin mengulangi doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ternyata beliau keliru dan mengucapkan lafaz nabi dan tidak mengucapkan lafaz rasul. Dia mengatakan wa bi nabiyyi kan dari arsalta. Ditegur oleh Rasulullah, "Tidak, jangan kau mengatakan wa bi nabiyyi. Tapi ucapkan wa bi rasulika." Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini dalil yang menunjukkan bahwa dalam permasalahan zikir bukanlah perkara-perkara yang sengaja untuk kita buat-buat begitu saja, kita mengarang-arang. Tapi zikir adalah perkara yang tauqifi yang kita tidak bisa mengambilnya kecuali dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lafaz keliru Al-Bara' bin Aziz ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah mengucapkan Rasul, Al-Bara' mengatakan Nabi. Ini saja telah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mereka mengarang-arang cara-cara bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar, suatu ketika ada seorang yang bersin di dekat Abdullah bin Umar. Dia mengatakan ketika dia bersin, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ditegur oleh Abdullah bin Umar, tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Tapi Rasulullah mengatakan idza aqasa ahdukum falyaqul alhamdulillah. Kalau salah seorang kalian bersin, maka cukup dia mengatakan alhamdulillah. Tidak diajarkan pada kita untuk menambah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lihat ini, bagaimana Abdullah bin Umar mengingkari orang yang ketika dia berzikir menambah zikir yang tidak ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, hendaklah kita terpaku ya, dan berhenti pada nas yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal bersolawat, dalam hal berzikir. Nah, apabila diumumkan zikir itu oleh Rasulullah, diucapkan pada waktu kapanpun, maka kita umumkan, jangan kita khususkan. Apabila dikhususkan oleh Rasulullah, khususkan, jangan kita umumkan. Mengumumkan sesuatu yang dikhususkan oleh Rasulullah ini adalah penyimpangan. Atau mengkhususkan sesuatu yang diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun adalah penyimpangan pula. Misalnya dalam permasalahan-permasalahan salawat, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersalawat. Ya, ada yang bersifat umum. Lalu kemudian kalau kita mengkhususkan misalnya setelah selesai sholat, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada perintahnya, apakah ada ajarannya? Kalau tidak ada, kenapa kita mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau berkatakan wa habibu rabbil alamin, dan beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah habib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata habib ini memang ada beberapa riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti riwayat At-Tirmidzi yang menunjukkan bahwa beliau adalah habibullah, adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi riwayat-riwayat tersebut riwayat yang lemah, riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah habibullah diingkari oleh para ulama, di antaranya Ibnu Abil Iz. Ya, beliau mengingkari bahwa ada hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW dengan lafaz habibullah. yang sahih yang datang dari Rasulullah, beliau bukan Habibullah tapi Khalilullah. Khalilullah itu nas yang disebutkan Rasulullah dalam riwayat Bukhari, Inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat, telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah mengangkat dan menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan kata-kata khalil itu tingkatannya lebih tinggi daripada habib. Ya, tingkatan al-khulla itu lebih tinggi daripada tingkatan al-mahabbah. Kalau mahabbah cinta saja. Tapi kalau khulla khalil, cinta dan di atas cinta begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling dicintai. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai hamba yang paling dicintai, khalil. Ya. Jadikan sebagai al-khullah. Jadi ini lebih tinggi tingkatan daripada hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz. Jadi kalau kita tidak mensifatkan beliau, katakan beliau adalah Khalilullah, bukan Habibullah. Khalilullah dan bukan Habibullah. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu, dan seluruh dakwah nubuwah, pengakuan sebagai nabi ba'dahu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ghayyun wa hawa, ini adalah penyimpangan dan mengikuti hawa nafsu. Setiap ada pengakuan nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah penyimpangan dan hawa nafsu. Dari semenjak zaman nabi sudah muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Musailamah al-Kadzdzab itu sudah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibela oleh Bani Hanifah pada waktu itu, yang akhirnya diperang oleh para sahabat. Musailamah, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi apa, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, maka dia pun ingin menjadi seorang nabi. Bisa diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun ingin dan menyatakan bahwa wahyu telah turun pula kepadaku. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Wal Asri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Musailamah, saya juga diturunkan padaku surat. Surat apa itu? Hah? Surat kelinci. Wa al-wabr. Ya wabr, wa ma adraka ma al-wabr. Apa itu? Hah? Itu mainan anak-anak, itu ucapan anak-anak, bukan ayat. Wahai kelinci, kelinci. Innama anta udunani wa. Apa itu? Bukan. Wahai kelinci, hai kelinci. Kau tahukah kamu apa itu kelinci? Kamu itu hanya mempunyai dua telinga dan satu ekor. Apa manfaatnya? Tanpa kamu kabarkan, kami pun sudah tahu. Nah, katanya itu wahyu. Maaf. Ya? Musailamah diperangnya akan dibunuh. Walhamdulillah tewas. Terus zaman demi zaman ada saja yang mengaku sebagai seorang nabi, sampai zaman kita sekarang mungkin sampai ribuan sekarang orang mengaku sebagai nabi. Nah, lalu bagaimana dengan hadis yang kita bacakan tadi? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, La takumus sa'ah hatta yub'atha dajjaluna kadzabun qaribun min salatin kulluhum yazamanu Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat ini sampai datangnya dan munculnya para dajjal dan para pendusta kurang lebih 30 orang. Nah, di sini hanya disebutkan 30 orang yang mengaku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ketika mencocokkan ini, bahwa di sini menyatakan 30. Sedangkan kenyataan, ternyata sampai ribuan orang mengaku sebagai nabi. Nah, kata beliau, yang dimaksud dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi, walahum syauka, mempunyai kekuatan, mempunyai kekuatan. Nah, kurang lebih 30 orang, makanya dikatakan Dajjal. Tahu Dajjal? Kalau Dajjal itu yakni mendatangkan sesuatu yang menurut manusia itu adalah sesuatu yang ajaib. Ya, ketika dia menyatakan neraka, maka itu syurga. Syurga, maka itu neraka. Dia mampu menurunkan hujan. Ya, dalam rangka untuk menipu umat ini. Nah, ya, dia mampu menghidupkan. Walaupun itu adalah syaitan yang dihidupkan. Betul-betul fitnahnya sangat besar pada waktu itu. Nah, di sini disebutkan Dajjalun Kadzabun. 30 orang mengaku sebagai nabi, mereka adalah para dajjal, disebabkan karena mereka mempunyai para pengikut yang banyak, punya kekuatan mereka. Kurang lebih 30 orang. Adapun yang lain, mereka itu mengaku sebagai nabi, tapi tidak begitu menonjol, ya. Tidak punya kekuatan seperti kekuatan dari 30 orang. Nah, kemudian beliau mengatakan wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kaffatil war. Dan beliau diutus ila 'ammatil jinni, kepada keumuman dari kalangan jin. Wa kaffatil war, dan kepada seluruh al-war. Al-war adalah manusia. Jadi beliau diutus kepada keumuman jin dan kepada keumuman manusia. Bilhaqi wal huda, dengan kebenaran dan petunjuk. Wa bin nuri wa dhiya, dan dengan cahaya serta pancaran yang beliau sampaikan kepada umat ini. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah datangkan kepada kalian syariat yang bersih dan jernih, untuk kemudian kalian jadikan sebagai pegangan. Dan apa akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang teguh dengannya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya merupakan syariat dari kalangan manusia saja, tapi juga mencakup dari kalangan jin. Jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jin menjelaskan itu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lam nusyrika bi rabbina ahada. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa ada beberapa makhluk dari kalangan jin mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka datang kepada kaumnya dan menyampaikan pada mereka, inna sami'na Qur'anan 'ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusy fa'aman nabi, yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada hidayah, maka kami pun beriman dengannya. Ini perkataan para jin. Hah? Walam nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini dan ayat yang lainnya menjelaskan bahwa para jin pun mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, jin dan manusia. Maka ikhwan fillah jazakumullah, dari kalangan jin dan manusia pun tidak diperkenankan bagi mereka untuk melakukan suatu amalan di luar jalur apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat diterimanya amalan, dan dua syarat ini berlaku dari untuk kalangan jin dan manusia. Syarat yang pertama yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ikhwan fillah jazakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan poin yang ke-32. Adapun poin yang ke-33 ini adalah pembahasan yang baru, dan kita menginginkan insyaallah taala pada malam hari nanti akan menjelaskan pula konsekuensi kita ketika kita telah bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, maka kita ingin menyebutkan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dan makna daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, agar kemudian kita tidak hanya sekedar mengucapkan tulisan saja, menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita tidak mengenai maknanya, apa konsekuensi dari pengakuan kita tersebut. Maka insyaallah taala pada pertemuan nanti kita akan sebutkan tentang hal tersebut. Saya kira insyaallah pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan mungkin sisanya masih ada sisa dari pertanyaan dari ikhwan atau akhwat sekalian, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud menghindar dengan ahlul bid'ah itu hanya masalah ibadah saja atau mencakup hubungan kerjaan atau masyarakat? Dalam hal menghindari ahlul bid'ah itu harus sesuaikan dengan kaidah al-masalih wal-mafasid, maslahat dan mafsadah. Apabila seseorang melakukan hajrul mubtadi', menjauhkan diri dari ahlul bid'ah yang tidak mendatangkan kemaslahatan atau bahkan justru mendatangkan mafsadah, maka yang demikian ini tidak dianjurkan. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan, bagaimana kita menentukan maslah dan mafsadah itu? Banyak. Nah, maslah itu apakah kemaslahatan yang kembali kepada diri kita sendiri, atau kemaslahatan tersebut kembali pada orang? Seperti misalnya yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menghajar, tidak boleh ngomong, tidak boleh salam, tidak boleh bergaul bersama tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibn Rabi'. Mereka bertiga ini mendapatkan hukuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari 50 malam, tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh dijawab salamnya dan seterusnya. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa melakukan hajar dan menjauhi orang-orang yang mereka pelaku maksiat dan bid'ah adalah dianjurkan. Jika yang demikian ini mendatangkan kemaslahatan. Dalam hal ini hadis ini ya ada kemaslahatannya, yaitu kemaslahatan kepada mereka bertiga itu pula. Mendatangkan kemaslahatan bahwa dengan mendapatkan hukuman tersebut mereka menjadikan itu sebagai ibrah, pelajaran, dan mereka tidak akan melakukannya lagi, dan justru bahkan mendapatkan ampunan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian dari kalangan orang-orang munafikin yang mengaku di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dusta. Itu kemaslahatan. Kemaslahatan yang lainnya juga apabila kembali kepada diri kita. Dalam artian kalau kemudian kita bergaul dengan orang tersebut akan menyebabkan kita terpengaruh dari sebagian dari bid'ah dia atau bahkan seluruhnya. Maka yang demikian ini jangan kita coba-coba mendekati dia walaupun dalam permasalahan dagang. Ya. Ada salah seorang dari kalangan ahlul bid'ah yang mendatangi Ayyub bin Abi Tamim As-Saqtian. Dia mengatakan, saya ingin berdialog denganmu dengan satu kalimat. Kata Ayyub, la wala nisfu kalimat. Tidak, walaupun setengah kalimat saya tidak mau dengarkan omonganmu. Walaupun setengah kalimat. Setengah kata tidak mau mendengarkan. Jangan sampai kemudian yang demikian ini dengan pergaulannya akan menyebabkan dia terpengaruh, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan pula untuk bergaul dengannya walaupun dalam permasalahan dunia. Ya, karena hubungannya masalah agama. Merusak agama kita. Merusak akidah dan keyakinan kita. Nah, itu ikhwan fillah azakumullah, jadi kembalinya kepada adakah kemaslahatan ketika kita melakukan hajat tersebut? Nah, dan di sini perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang melakukan bid'ah itu ahli bid'ah, ya itu. Harus diperhatikan. Jangan sampai kita menghukumi secara mutlak setiap orang jatuh ke dalam bid'ah, berarti dia ahli bid'ah, tidak. Tidak semua orang yang melakukan syirik itu musyrik. Tidak semua orang yang melakukan bid'ah itu mubtadi ahli bid'ah. Tidak semua orang yang melakukan kefasikan itu fasik. Paham ya? Sampai sempurna syarat-syaratnya, ya, ataukah tidak ada lagi pencegahnya untuk kita menghukumi dia sebagai ahlul bid'ah atau musyrik atau kafir. Nah, dan ini merupakan salah satu kaidah ahli sunnah jamaah harus kita jaga. Jangan sampai kita tergelincir menyikapi secara umum, maka kita jatuh ke dalam fitnah takfir, fitnah yang dengan gampang dan mudahnya kita mengkafirkan seorang atau membid'ahkan seorang. Ya, harus kita lihat sempurna syarat-syaratnya kah? Dan tidak ada pencegahnya lagi untuk kita hukumi orang tersebut. Apakah kita sudah menegakkan hujjah kepada mereka? Lalu kemudian dia mengetahui itu adalah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kemudian dia menolaknya secara terang-terangan, mu'anid. Kita harus melihat itu semua. Jangan kita sikapi sebagai sikap secara mutlak, melihat dari perkataannya ataukah ketergelinciran dia yang mungkin dia tidak ketahui. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau dalam riwayat Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang dia membawa kendaraannya unta melewati padang pasir, melakukan perjalanan dalam keadaan semua perbekalannya itu ada di atas untanya. Dia melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan dia pun istirahat. Ketika dia istirahat, untanya lari, hilang di tengah padang pasir. Allah, kalau di tengah padang pasir tidak ada minuman, tidak ada, ya. Nah, seorang melakukan perjalanan cepat haus tentunya. Hilang perbekalannya dan hilang pula untanya. Cari kesana kemari, putus asa dia. Akhirnya dia istirahat di sebuah pohon. Lalu kemudian setelah itu dia bangun, tiba-tiba ketika dia bangun, untanya ada di hadapannya. Ketika dia bangun, tiba-tiba melihat untanya dan perbekalannya di hadapannya. Dia cepat-cepat menangkap unta tersebut. Lalu dia pun bersyukur pada Allah dan menyatakan, ana rabbuku, anta abdi wa ana rabbuku. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kalau lafaz ini kita sikapi secara zahir, ini tentunya lafaz yang kufur. Ya, menjadikan Allah sebagai hamba, jadikan hamba sebagai Allah, ini adalah kufur. Tapi apa? Dia keliru dalam mengucapkan, sehingga dalam permasalahan ini dia mempunyai udzur. Ya, dia mempunyai udzur. Maka ini ikhwan fillah azakumullah, harus kita perhatikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, di manakah letak penyimpangan dari Yayasan Wahdah Islamiyah di ujung pandang sehingga ditahdir oleh Syekh Rabi? Wahdah Islamiyah ini satu yayasan yang ada di Makassar. Dahulunya bernama Yayasan Fathul Mu'in. Waktu itu ada satu masjid, Masjid Muhammadiyah pada waktu itu, takmirul masjid, yang kemudian dikelola pula oleh beberapa anak muda pada waktu itu. Walhasil terjadi perpecahan antara beberapa orang tua dan anak mudanya. Akhirnya anak mudanya keluar, termasuk di antara anak muda itu ya adalah Muhammad Zaitun Rasmi. Keluar membuat yayasan baru, yaitu Yayasan Fathul Mu'in. Ya, yang bertempat di Jalan Abdullah Deng Sirwan. Lalu yayasan ini semakin lama pun semakin berkembang, dan tentunya yayasan ini tidak bisa diingkari, dan mereka pun tidak bisa mengingkari bahwa asal pijakan yayasan ini adalah Al-Ikhwanul Muslimun. Gerakan-gerakannya gerakan Ikhwanul Muslimun, termasuk orang-orang yang suka bergerak dengan gerakan cacing di bawah tanah, ingin mendirikan negara Islam tapi lewat tanah, bawah tanah, borong tanah, bawah tanah. Nah, cuman dalam permasalahan beberapa sikap tidak terlalu ekstrim seperti Ikhwan Muslimin Tulen. Jadi walaupun di sana ada beberapa Ikhwan Muslimin juga yang Tulen, ya, seperti orang-orang dan kelompok Ikhwan Muslimin yang ada di ada tempat di sana namanya Paropo dan di beberapa tempat itu betul-betul keluarkannya, tamtimnya itu yakni lebih Tulen ke Ikhwan Musliminnya. Atau boleh dikatakan Ikhwan Musliminnya Wahdah pada waktu itu Ikhwan Muslimin yang moderat. Nah, ya, tapi pelajaran-pelajaran Ikhwanul Muslimin, silabusnya termasuk diantaranya adalah jenjang-jenjangnya, ya, tingkatan-tingkatannya, ya, apa-apa yang dipelajari, seperti mempelajari tentang ahmiyat tarbiyatul islaminya, pentingnya mempelajari tarbiyah, kemudian terus masuk ke jenjang berikutnya, ghazul fikr, ya, perang pemikiran, terus seperti itu sampai kepada tingkat orang itu akan dilihat loyalnya kepada yayasan tersebut. Orang itu akan dilihat loyal nggak selama pendidikan jenjang pertama ini. Ya, kalau dilihat orang ini semakin loyal, ya, semakin terikat dengan jamaah tersebut, naik ke kelas 2, tingkatan berikutnya, tingkatan takwin, ya. Nah, dan saya tahu ini kebetulan saya pernah di sana, ya. Saya tahu seluk-beluk mereka, saya tahu persis. Nah, sehingga kalau orang ngomong, insya Allah nggak diingkari. Ah, masuk ke tingkat takwin pada waktu itu. Kalau sudah tingkatan takwin, nah itu kalau mau pengangkatan orang-orang yang akan didaurah dengan daurah takwiniyah, nah itu sudah mulai tingkatan sirriyah. Sirriyah itu tanzim, organisasi secara terselubung, ya, organisasi terselubung. Nah, itu bagus itu bahasanya. kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lamu anna dinahum mabniun 'ala ta'sisi dalalah." Kalau engkau melihat ada satu kaum yang mereka berbisik-bisik dalam berbicara masalah agama, cara masalah agama kok sembunyi-sembunyi, ketahuilah agama mereka itu dibangun di atas pondasi kesesatan. Agamanya untuk milik seluruh kaum muslimin, kok bicara sembunyi-sembunyi, bicara dari rumah. Itu sampai kalau tingkatan dorot takwi, sendal jangan di luar, nanti kalau ramai orang melihat curiga. Apalagi waktu zaman apa itu, zaman Soeharto, zaman apa namanya, Orde Baru, wah itu ada perkumpulan sedikit kan dicurigai ya, wah itu sendal harus di dalam. Sholat jamaah di dalam, jangan sholat jamaah keluar, nanti orang melihat ramai, ini apa ini kumpul-kumpul. Nah, di situ mulai dididik. Hah? Dimasukkan pemikiran-pemikiran al-ikhwanul muslimin tulen, termasuk murabbinya pada waktu itu Zaitun Rasmi. Ah, setelah itu berhasil dilantik, dibuatlah model kajian baru untuk tingkatan teratas, tingkatan takwin. Kebetulan waktu itu saya tidak sempat ikut dalam daurah takwin, sengaja mencari alasan, karena pada waktu itu saya pun sudah mulai mempelajari tentang salaf. Nah, ya, karena waktu itu sudah mulai ada beberapa orang yang datang ke Makassar mengajarkan tentang salaf. Akhirnya ketika datang tentang salaf tersebut, Wahdah mulai goncang. Waktu itu masih namanya Fathul Mu'in. Goncang, keluar satu persatu, dicomoti satu persatu dari Wahdah, pada keluar. Nah, masuk akhirnya mempelajari salaf. Nah, termasuk anak pula waktu itu. Awal-awal belajar bahasa Arab, jadian juga termasuk orang pernah belajar bahasa Arab di situ. Ketika itu, ya, ada salah seorang dai yang waktu itu berada di atas manhajus salaf menjelaskan tentang kebobrokan al-ikhwanul muslimun. Anak kaget mendengar, kok Syed Qutb dijelek-jelekan? Yusuf Qardawi disikat, Hasan al-Banna dihancurkan. Wah, ini ada apa ini? Ya, saya sebagai seorang ikhwani, iya kan? Sebagai seorang ikhwan muslimin mempunyai sebab, mana dong ketika ulama-ulamanya diganggu dan dijelek-jelekkan seperti itu? Namun sempat katakan pada salah seorang pada waktu itu, Muhammad Bisran Ansar, lulusan Madinah, saya katakan, waktu itu jadi Ustadz Ana. Kalau begitu, bagaimana? Kok kamu suruh anak taklim di sini? Terus gimana sungguhnya ini? Yang saya ketahui, Syed Qutb itu pahlawan, ya kan? Asyahid Abdul Azam itu pahlawan. Kok dijelek-jelekkan? Kata dia, syata'ish. Kamu akan tahu. Itu yang saya ingat betul, yang keluar dari mulutnya dan saya dengarkan dengan kedua telinga saya yang belum diganti. Jadi masih asli telinganya. Terus berjalan seperti itu. Lama kelamaan, oh mulai anak mengerti. Ya. Terus anak ikuti. Ikuti Wahdah, juga mulai ikut. Waktu itu anak sudah mulai masuk di, walaupun anak tidak diikutkan dalam daurah takwin, tapi tingkatannya bisa makan. Ya, jadi kajiannya sama dengan mereka, mulai membahas masalah khilafah Islamiyah, bagaimana cara mendirikan daulah Islamiyah. Nah, itu kan sudah masuk kepada inti gerakan al-ikhwanul muslimin. Nah, ternyata setelah satu persatu dicomoti, ya, keluar, karena mereka memahami, waktu itu pun sempat terjadi ketegangan di dalam kubu Yayasan Fathul Mu'in itu sendiri, Karena orang-orang yang baru pulang dari jami' Islamiyah tentunya mereka kan banyak mengetahui tentang pemikiran salaf, manhaj salaf. Akhirnya pulang, akhirnya menyebarkan bahwa betul ikhwanul muslimin. Wahdah Islamiyah ini adalah yayasan al-ikhwanul muslimun. Tapi kita berusaha untuk merubahnya, kata dia, dari dalam. Termasuk di antara mereka ini yang dahulu, yang mereka mau kesalaf-salafan, aradu ayatasallafu walakinahu lam yakhruju min hadhihi almuassasa. Mereka mau menjadi salaf tapi tidak mau keluar pula dari yayasan ini karena yayasan ini memang punya fulus banyak, punya banyak uang. Jadi kalau ada fulus, tembus itu segala sesuatu. Kalau sudah punya duit, selesai. Banyak dan donaturnya banyak. Walhasil, seperti Rahmat Abdurrahman, Saiful Yusuf, Muhammad Isran Ansar, Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, mereka ini setelah belajar dari Madinah berusaha merubah dari dalam, katanya dari dalam. Sampai Muhammad Isran Ansar sendiri mengatakan pada saya, memang kita tahu bahwa siapa ini Muhammad Zaidun itu adalah Ikhwani Tulen. Ikhwani Tulen sulit untuk berubah. Nah, ini pengakuan dia. Ya, pada waktu itu. Tapi kita akan berusaha merubah dari dalam, kata mereka. Nah, waktu itu mereka ketika pulang mulai kan, ya, membahas masalah sunnah. Waktu itu setiap pulang orang-orang jamiah, maka orang-orang Fathul Mu'in ini, yang sekarang namanya Wahdah Islamiyah, itu ditatar oleh mereka. Dan ini diadakan daurah pembahasan masalah isbal. Setelah selesai pembahasan masalah isbal, omongan macam-macam. Nah, masalah isbal, masalah sunnahnya isbal, ya, tentang diharamkan yang menurunkan kain di bawah mata kaki, itu yang satu keluar ejekan. Karena memang afkar mereka, pemikiran mereka tidak terbiasa dengan pemikiran sunnah. Terus dibahas masalah bid'ah, masalah sunnah pada waktu itu. Nah, sehingga waktu itu pun sudah mulai banyak yang mengetahui hakikat al-ikhwan muslimun. Nah, termasuk diantaranya adalah Taufik, ada namanya Taufik di sana. Jadi Yusran itu. Itu sampai mau keluar ketika mengetahui anak pun mau ke Jawa waktu itu. Anak bilang, anak gak tahan sudah ini dengan yayasan Fathul Mu'in. Kita belajar salaf di ejek. Bahkan pada waktu itu sudah mulai timbul ejekan-ejekan orang memakai pakaian gamis, pakaian jubah, apa itu pakaian. Ya, mulai timbul ejekan dari beberapa orang. Anak gak tahan, anak bilang, anak mau keluar. Ahsan, anak mau ngaji di Jawa. Walhasil, karena semakin banyak seperti itu, akhirnya mereka pun menyatakan, kami juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kami juga Salafi. Dan kami pun mengajarkan dakwah kami adalah dakwah kepada Salaf. Kenapa? Dalam rangka untuk mentalbis umat, agar tidak semakin banyak orang yang keluar dari wahdah ini. Satu persatu mereka keluar karena tahu kebobrokan al-ikhwanul muslimun, tahu bahwa yayasan Fathul Mu'in ini yayasan yang dibangun di atas al-ikhwanul muslimun. Akhirnya mereka pun menyatakan itu, kami pun mendakwakan kepada Ahlus Sunnah Jamaah. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang bisa mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak merasa punya hubungan dengan mereka. Semua orang mengaku, bisa mengaku bahwa kami Ahlu Sunnah, tapi Ahlu Sunnah berlepas diri dari mereka. Nah, Ahlu Sunnah bukan hanya sekedar penamaan, tapi pengamalan. Hanum Ahlu Sunnah. Terus setelah itu anak pun berangkat ke Yaman. Tidak tahu kondisi setelah itu apa yang terjadi, wallahu alam, tidak tahu. setelah anak berangkat ke Yaman, ternyata mereka pun menyangka bahwa anak masih ditunggu-tunggu oleh mereka. Bahwa kami pun punya murid ke Yaman, nanti pulang akan membantu. Wah, ngapain bantu kutu busuk? 6. Pulang, ternyata sudah berubah namanya, bukan Fatumin lagi. Wahda Islamiyah. Saya tidak tahu sebab perubahan nama itu apa, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Lalu terjadi perubahan besar setelah itu. Bukan perubahan ke arah dakwah salafiyah. Perubahan yang semakin menampakkan bahwa mereka alat hizbiyah. Di atas hizbiyah. Sepulang setelah itu, saya menanggi janjinya Muhammad Isran. Saya datangi dia di rumahnya. Nah, ketika saya mendatangi, kalau hasil terjadi cerita, nah, waktu itu berbicara tentang pakai jubah, jadi anak datang ke rumahnya pakai jubah, kayak sorban, waktu itu. Apa ini pakai jubah? Itu pakaian kemasyhuran. Tuh, pakaian kemasyhuran. Tahu maksudnya pakaian kemasyhuran. Rasulullah SAW mengatakan, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu azza wajal thawba madzallatin yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, maka dia memakai pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Menuduh bahwa pakai gamis, pakai jubah itu pakaian kemasyhuran. Yang haram hukumnya pakai jubah. Oh. Anak bilang, setahu saya kamu yang dulu yang menganjurkan kami untuk memakainya, kok sekarang berubah? Anda kok berubah sekarang? Dulu kamu yang menganjurkan. Dulu kamu yang menganjurkan pada orang. Setiap kamu pulang dari Madinah, kamu tidak pernah memakai kecuali imam ente pakai sarung, ataukah kamu pakai gamis atau pakai jubah, ya? Kok sekarang jauh? Kok berbeda sekarang? Ada perubahan fatwa rupanya. Kenapa seperti itu? Wana bilang, iya, itu fatwa para ulama. Di antara Syekh Nusaymin dan Syekh Abdul Razak Al-Abbad juga mengatakan seperti itu. Ana bilang, apa itu pengertian pakaian kemasyhuran? Yang mengatakan pakaian kemasyhuran itu yang kalau dipakai pakaian tersebut, orang memandang kepadanya. Oh, itu pengertian pakaian kemasyhuran. Nah, orang memandang kepadanya. Ana bilang pertama, alhamdulillah jubah, pakaian gamis ini adalah ciri-ciri seorang muslim sudah nampak, sudah tersebar. Hah? Biasa orang melihatnya. Nah, dari mana pernyataan itu pakaian kemasyhuran? Ya, mereka kan makanya untuk menghindari jangan sampai mereka pakai celana lalu sholat bagian belakangnya kelihatan, menampakkan, itu kan. Sebagian para ulama menyatakan sholat tersebut makruh, bahkan sebagian menyatakan batal untuk menghindari itu. Nah, adapun Syekh Abdul Razak, ana bilang, Syekh Abdul Razak waktu ke Indonesia pakai jubah. Siapa? Syekh Abdul Razak waktu ke Indonesia pakai jubah. Kalau begitu, definisinya harus ditambah itu. Kecuali kalau orang Arab yang datang dari luar masuk ke Indonesia. Bingung juga dia. Iya kan? Syekh Abdul Razak waktu ke Indonesia tetap pakai jubah, nggak pakai celana. Nah, apalagi anak bilang, hadisnya itu perlu kita teliti dulu ya akhi. Kita perlu teliti dulu hadisnya itu sahih apa enggak. Setahu saya hadis itu lemah. Setelah itu berpisah dalam keadaan belum jelas permasalahan tentang hadis tersebut. Ana berusaha membahas hadis itu. Ternyata betul hadis itu adalah hadis yang lemah. Hadis itu hadis yang lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Muhajir Asy-Syami dan perawi ini makbul, yakni lemah riwayatnya. Selama tidak ada penguatnya. Nah, itu permasalahan tersebut. Cuma yang mengherankan bagi saya, kok terjadi perubahan fatwa secepat itu? Sorban, kamu kok pakai sorban? Itu kan pakaiannya orang-orang sufi ya. Pakaian orang sufi ya. Nah, Lalu bagaimana cara menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika berwudu, al-mashu 'ala al-imamah, menyapu di atas sorban, menyapu di atas sorban. Bagaimana kita bisa menerapkan sunnah itu kalau kita tidak pakai sorban? Mungkin nggak kita menyapu di atas sorban dalam keadaan kita tidak pakai sorban? Nah ini juga perubahan-perubahan yang terjadi setelah anak pulang dari Yaman. Ternyata bukan malah semakin mendekati sunnah, semakin jauh dari sunnah. Anda bilang, mana janji antum yang dulu? Yang antum mengatakan bahwa ente mau mendakwahkan dakwah salafiyah dari dalam. Sekarang mana buktinya? Hai. Kok semakin jauh? Seperti itu keadaannya. Terpisah. Anda bilang antum yang dulu mengatakan Muhammad Zaitun itu ikhwan tulen. Oh dia mengatakan, kapan anda mengucapkan itu? Anda tidak pernah mengucapkan. Oh, anda ingatkan waktu naik becak bareng-bareng. Anda sebutkan itu. Nah, anda dengar dari mulut ente sendiri kok berubah sekarang? Allah musta'an. Berubah karena fulus ya ikhwan. Duit. Itu permasalahan awak. Dan alhamdulillah semakin jelas. Dan apa yang dikatakan oleh mereka, perubahan-perubahan tersebut ternyata tidak ada. Radionya masih menunjukkan seperti itu. Ya, selama saya di sana, nasyid-nasyid masih diputar, nasyid-nasyid kuan muslimin. Alhamdulillah kita terangkan tentang hukum nasyid dan kita sebutkan waktu fatwa para ulama. Akhirnya mereka pun kacau lagi, ada yang goncang lagi, keluar lagi, terus seperti itu. Nah, ya, dakwah mereka yang lebih mengutamakan fikul waqi, tentang fikul waqi, ada salah seorang dari di antara dai mereka, Khalid Basalamah, itu kalau membahas riyadhu billah wala dalil, tidak pakai dalil sama sekali. Tapi penjelasannya tentang Coca-Cola itu haram karena dari Amerika, maka kita harus memboikot dan seterusnya. Wah, macam-macam omongan. Omongan persis seperti omongan al-ikhwan muslimun. Nah, terus seperti itu. Model-model silabus yang dahulu kata mereka akan diganti. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Terakhir sebelum saya kesini, ke Balikpapan, saya sempat bertemu dengan salah seorang dai mereka, itu teman anak dulu, Hamzah. Lupa namanya, siapa namanya. Nah, saya katakan ketemu di satu tempat, antum katanya mau berubah, sekarang kenapa masih belum berubah? Apa, larangannya apa ya aku? Masalah kajian-kajian ini kenapa tidak boleh? Subhanallah, dulu antum menyatakan sesat, dulu antum mengatakan kita ingin merubah. Sekarang berusaha untuk membela, menyatakan bahwa yang demikian ini tidak mengapa. Pertama, ente sudah menyertai al-ikhwan muslimun. Kemudian yang kedua, mana sebutkan semua itu, jelekan-jelekan tersebut. Yang sampai sekarang masih seperti itu, kondisi mereka. Nah itu ikhwan fillah, alhamdulillah. Ya, jadi di antara mereka itu ada yang ikhwan tulen yang masih juga diberikan kebebasan untuk dakwah ke sana kemari. Harith Abdurrahman ini orang yang sekawin Mu'tazili, orang setiap berbicara menggunakan akal. Nah, dia belum dengarkan terjadinya perubahan-perubahan dari mereka, bahkan semakin menjauh. Ya, nah itu ikhwan bin Azadumullah. Siapa sebenarnya Hasan Bugis dan Ridwan LC? Siapa? Rahmat tadi saya sudah sebutkan. Hasan Bugis ini teman tidur ana dulu. Ya, Hasan Bugis ini pegawai di bandara. Jadi bukan syekh ya. Orang-orang Indonesia ini asal ada orang tahu bahasa Arab, Syekh, panggil Syekh. Nah, itulah keilmuan orang Indonesia seperti itu. Hasan Bugis ini bukan seorang alim dan bukan seorang penuntut ilmu. Tapi kalau sampai di Indonesia, wah, ngisi kemana-mana. Ke majelis-majelis. Ka'annahu syaikhun minal masyaikh. Seakan-akan syaikh dia. Ya, kenapa? Ya, modalkan bahasa Arab, kan? Seperti model orang-orang tabligh itu. Orang tabligh itu pandai sekali menipu. Paling pandai menipu. Saya tidak melihat ada golongan yang paling pandai menipu dari tabligh. Nah, itu kalau ada orang datang dari luar, dari Arab misalnya, datang, itu penerjemahannya seperti orang yang betul pandai menerjemahkan. Jadi orang-orang ini berbicara ngomong lama gitu, bahkan sengaja tidak dicatat sama sekali oleh mereka, lalu diterjemahkan. Subhanallah, waktu itu anak belum tahu bahasa Arab. Jadi bisa ketipu waktu itu. Hah? Ketika terjemahkan, dia bilang, ajaib, betul orang ini kok bisa menerjemahkan tanpa menggang pulpen. Kok bisa dia menerjemahkan itu? Hah? Pembicaraan yang sekian lama. Ternyata setelah anak mengetahui bahasa Arab, anak dengarkan kembali. Kurang ajar, penipu ini orang, pendusta besar. Hah? Ternyata yang berbahasa Arab lain omongannya, yang menerjemahkan juga lain omongannya. Nah, cuma intinya sama. Ya, kalau tabligh itu ngomong intinya sama, iman dan amal soleh tidak akan keluar dari situ sudah. Setiap omongannya di mana-mana pun iman amal soleh, iman amal soleh. Jadi kalau orang Britani datang, orang Inggris datang, diterjemahkan sama siapa saja, yang penting dia pandai ngomong. Lah, jangan kaku kalau di atas panggung. Pandai ngomong. Apa saja yang ente ada di dalam pikiranmu, omongkan. Nah, itu tabligh itu. Walaupun dia tidak tahu sebenarnya apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Oh, enaknya di ada orang datang dari India, dari Pakistan, ngomong bahasa Urdu. Diterjemahkan oleh orang ini, orang bodoh kayak gini kok bisa tahu bahasa Urdu. Diterjemahkan tanpa menulis. Subhanallah, ternyata tindakan penipuan besar-besaran terhadap umat Islam. Nah, hal ini, keadaan yang seperti ini, muta'alimu, orang-orang so'alim. Adapun Hasan Bugis ini, ya, saya tidak ragu, karena saya tahu betul dia, dan saya lama bersama dia. Setiap Hasan Bugis datang, mesti kebanyakan anak disuruh nemani yang kemana-mana waktu itu, jadi tidur juga bareng. Nah, orang ini pemikirannya pemikiran sururiyah, ya, khawarij, pembela Salman al-Auda, salah seorang tokoh khawarij di Saudi pada waktu itu yang sempat dipenjara berdasarkan perintah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan pembela Salman, pembela Safar Al-Hawali, yang kedua ini tokoh Suriah di Saudi. Ya, dan itu berkali-kali dia menyebutkan kepada saya pada waktu itu. Cuman waktu itu ya saya tidak terlalu mengenal siapa Salman dan siapa Safar. Ini wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sebutkan. Apakah boleh dalam berbuat atau beribadah atau beramal kita hanya mencontoh dari ahlu sunnah salafin walaupun tidak taklid? Hah? Maksudnya apa ini? Walaupun tidak taklid tanpa mengetahui bunyi dalilnya. Saya tidak tahu apa maksudnya. Kalau yang dimaksudkan adalah melihat ini perbuatan ahlu sunnah, maka dia juga berbuat tanpa mengetahui dalil. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun dia sebagai seorang ahlu sunnah dan para ulama telah melarang itu, la tuqalliduni, kata al-imam Ahmad, wa la tuqallidu malikan wa la syafi'iyan, jangan kalian mentaklid ikut-ikutan pada imam Malik, pada imam Syafi'i, karena mereka semua inti dari ajaran mereka adalah kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka semua sepakat menyatakan idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah pendapatku dan itulah ajaranku. Ini sepakat para a'immah seluruhnya menyatakan hal tersebut. Demikian pula ketika sebagian orang ikut-ikutan taklid kepada Sufyan Ats-Tsauri, maka Imam Ahmad marah kepada mereka. Beliau mengatakan ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhata wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Aku heran melihat kaum-kaum ini. Mereka tahu tentang sanad, mereka tahu tentang hadis, lalu mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah ataukah mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tapi kalau dimaksudkan dengan pertanyaan ini, yakni seseorang itu tahu dalilnya, cuma tidak bisa menyebutkan misalnya, tapi dia tahu dalilnya dan dia mengetahui hadisnya itu sahih, maka ini berarti dia bukan mengikuti seorang ahlu sunnah, bukan mengikuti salafi tersebut, tapi yang diikuti adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Adapun seorang mengikuti seorang salafi, misalnya seorang ahlu sunnah, ini tidak diperbolehkan, karena tidak ada yang diperbolehkan untuk diikuti ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saya kira insyaAllah pada sore hari ini saya kira cukup sampai di sini. Adapun sisa dari pertanyaan insyaAllah akan kita jawab nanti di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni saya ada di depan kita ni.